Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa nasta'firuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan taufik daripadanya, kita kembali bisa menikmati indahnya subuh ini, menjadi tamu-tamu Allah di rumahnya, yang mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang diberikan. Dan setelah sholat subuh ini kita tambah pula dengan majlis yang mudah-mudahan juga semakin mengokohkan kita, menguatkan iman, memantapkan Islam, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Salawat dan salam senantiasa pula hendaknya disampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad junjungan alam. Salawat dan salam tersebut mudah-mudahan juga tersambung kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang beriman dan setia mengikutinya sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Dan karena subuh waktunya mundur dan jam kerja tidak dimundurkan, jadi waktu kita pada pagi ini ya insyaAllah sekitar setengah jam ada. Mudah-mudahan diberkahi. Masih berkaitan dengan bab kaifal bayan, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan secara global bagaimana al-bayan, keterangan yang Allah berikan dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu, saya ulang kembali secara garis besar, beliau menyebutkan yang pertama, Al-Qur'anul Karim menjelaskan hukum-hukum dan pelajaran secara lengkap, secara tekstual yang tidak memerlukan keterangan lain lagi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum atau dasar garis-garis besar dalam Al-Qur'an. Lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah untuk menjelaskan, merincikan, mengkhususkan dan menentukan. Yang ketiga adalah bahwasanya as-sunnah, afwan, Al-Qur'anul Karim sama sekali tidak mengandung hukum tersebut. Tapi Allah berikan hukum itu melalui sunnahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya ada dalam hadis saja, tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim hukumnya, baik secara rinci maupun secara garis-garis besar. Yang keempat, yang merupakan juga sumber hukum dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para ulama kemampuan dan izin untuk berijtihad, untuk mengkiaskan sesuatu yang belum dijelaskan hukumnya secara teks dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi secara qiyas sama dengan yang ada hukum aslinya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita sampai pada permasalahan ini kemarin, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menyebutkan beberapa contoh, dan kita lanjutkan pada kesempatan ini. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fa qala, Allah berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dalam surat Al-An'am ayat 97. Dialah yang telah menjadikan untukmu bintang-bintang, litahtadu biha, bintang-bintang untuk menjadi petunjuk bagimu, fi dhulumatil barri wal bahri, ketika kalian berjalan di tengah malam yang gelap di darat atau berlayar di lautan. Jadi sebagai petunjuk arahnya Allah jadikan bintang-bintang, yang akhirnya berkembang menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri pula, yang disebut dengan ilmu astronomi, tapi juga ada juga ilmu lemu, yaitu ilmu nujum. Sekira ada bedanya dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab sama, ilmu nujum dengan astronomi sama, tapi kalau dalam Indonesia jadi menjadi ilmu nujum, menjadi lemu atau lemu, hah? Sihir. Nah, ahli nujum itu memanfaatkan bantuan-bantuan jin dengan menggunakan tanda-tanda bintang tersebut untuk melakukan sesuatu, ya tentu saja di dalamnya terdapat syirik, karena yang namanya sihir itu tidak adillah, ada aliran putih semua, aliran hitam. Kadang-kadang kita dikelabui oleh klasifikasi ilmu putih, ilmu hitam, aliran putih, aliran hitam. Yang namanya sihir itu semuanya aliran hitam. Baik yang dilakukan orang dilakukan oleh ustaz atau yang bukan ustaz, kiai atau bukan kiai. Karena tidak jarang kiai juga tukang sihir. Nah, tidak jarang. Ada maksud saya, tapi tidak banyak. Susah dihitung aja. Banyak tidak, tapi susah dihitung. Ya, dikatakan sebagai ilmu putih katanya, tapi ternyata menggunakan jasa biro jasa jin. Kalau pakai jasa jin itu mahal, tidak ada yang murah. Kadang-kadang mengorbankan akidah. Nah, wabil afwan. Jadi Allah yang menciptakan, menjadikan bagi kalian bintang-bintang, litahtadu biha, sebagai penunjuk jalan bagi kalian, fi dhulumatil barri wal bahri, ketika dalam berjalan di tengah gelapnya malam, baik di daratan maupun di lautan. Di situ tidak ada disebutkan udara. Pada masa Imam Syafi'i belum ada angkutan udara buatan manusia. Angkutan udara sudah ada. Burung-burung sudah ada kan? Hah? Burung sudah ada belum? Sudah. Angkutan udara. Burung ababil dulu mengangkut hijaratan min sijil. Nah, membawa bahan amunisi ini, menghancurkan tentara Abraha. Nah, sebagaimana dalam ayat ini baca juga, linahmila alaihim hijaratan min tin. Yang dibawakan bagi mereka hijaratan, batu-batu yang terbuat dari tanah merah yang keras. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, angkutan udara sudah ada, buatan manusia belum. Buatan manusia belum. Buktinya Nabi alaihissalatu wassalam juga naik burak. Ya, tapi kan burak airlines sudah ada. Burak airlines sudah tekor. Besar bangkur. Sempat naik dah. Nah, belum sempat naik dah. Nah, sudah tekor. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fi zulumatil barri wal bahri. Yaitu pada kegelapan ketika berjalan di darat ataupun di lautan. Waqala, kemudian Allah berfirman, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah ciptakan pula, ini dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun. Yaitu Allah ciptakan pula tanda-tanda, alamat, tanda-tanda untuk menentukan manazilu al-qamar misalnya, tempat-tempat terbitnya bulan, sekian derajat dan sebagainya. Ini Allah berikan tanda-tanda untuk mengetahui. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk jalan. Kalau dulu orang dengan bintang utara, bintang selatan, bintang timur, bintang barat dan sebagainya, orang mengetahui arah. Sampai sekarang pintu angin itu hanya berapa? 8 ya, ada tambahan? Enggak ada. Utara, selatan, timur, barat, terus barat laut, barat daya, timur laut, tenggara. Dan lepas ada lupa itu ada apa ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak berganti-ganti. Ini diambil dari arahnya bintang-bintang di langit. Kalau bintang timur apa namanya bintang? Bintang kejora. Karena Papua kan di timur, makanya bintang kejora. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ya, biasanya bintang kejora itu paling terang ya. Nah, Allah musta'an. فكانت العلامات berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا. Maka Imam Syafi'i menafsirkan al-alamat dalam ayat tadi, wa alamatin, Allah yang Allah ciptakan adalah jibalan, gunung, walailan, malam, wanaharan, dan siang. Ini juga menjadi tanda-tanda. Ya, tanda bagi kaum muslimin. Ya, untuk misalnya kalau bagi dengan kepentingan syariah, untuk menentukan waktu salat, waktu menahan puasa, waktu berbuka puasa. Dan dalam kehidupan sebagai tanda bahwa ini pagi, ini petang. Jadi ketika kita berjanji, kapan kita ketemu? Pagi. Harus tengok matahari sebelah timur. Jangan nanti sebelah barat, pagi juga hitungnya. Kita besok pagi, besok pagi kan, kalau juga besok pagi kan, sampai petang tuh masih pagi, besok pagi tuh Pak. Yang bicara besok pagi katanya. Beda kalau besok pagi memang pagi, tapi kalau kami di Bangkinang besok pagi maksudnya sehari besoknya itu masuk besok pagi sampai malam masih ya. Jadi waktu gue pagi datang baru jam 11. Dan janjinya pagi-pagi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini sebagai tanda. Wa fiha arwahun ma'rufatul asma. Dan pada gunung-gunung dan siang dan malam tersebut terdapat angin-angin ma'rufatul asma yang dikenal nama-namanya. Ya, angin kan banyak namanya, ada angin. Nah, sepoi-sepoi ya. Ada angin topan, subhanallah. Auzubillah, apa langsung ke topan. Bolehlah puting beliung dulu. Nah, angin puting beliung, angin apa lagi? Angin utara, angin selatan, terus? Angin laut, tak, angin laut, angin darat, angin utara. Pokoknya banyak nama-nama angin. Nah, ya angin. Ada angin topan tornado, topan corona, Enggak, nonton. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, angin kan banyak namanya. Ada nama nama perempuan juga ada nama angin. Angin apa namanya? Hah? Ya, enggak ada yang ahli angin di sini. Ada nama-nama nama-nama angin. Kalau gelombang ada ke tsunami kan. Ada angin angin Fortuna ya, bukan? Fortuner. Lupa saya namanya. Yang jelas ada nama-namanya ma'rufatul asma. Dikenal nama namanya dan semua nama itu mengandung makna dan mengandung tanda bagi orang-orang yang dalam perjalanan secara khusus. Bila sejadinya dulu misalnya angin utara, angin selatan, ini maknanya gelombang tinggi misalnya, menjadi tanda bagi kaum orang-orang yang senantiasa melakukan perjalanan. Wa in kanat mukhtalifatal mahab, sekalipun angin-angin tersebut berbeda arah arah bertiupnya. Wa syamsun wa qamarun wa nujum, demikian pula di antara tanda-tanda itu ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang. Ma'rufatul matali' wal magharib wal mawadhi' min al falak, yang juga dikenal tempat-tempat terbitnya dan tempat-tempat tenggelamnya. Ya, kalau matahari sampai hari ini masih tetap terbitnya di timur, dan insya Allah suatu saat akan terbit di barat. Mau menyaksikan, bikin festival. Ya, orang sekarang masya Allah semua jadi festival. Kemarin ketika terjadi gerhana matahari cincin, ada festival gerhana matahari. Subhanallah, ini salah satu efek negatif ya kita terlalu mendalami ilmu astronomi ini. Orang ketika terjadi yang mereka sebut fenomena alam ini, perubahan-perubahan di alam ini, bukan untuk berselfie, ria. Nabi SAW bila terjadi sesuatu perubahan ini, beliau ketakutan jangan-jangan datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan-jangan nanti menjelang kiamat orang bikin festival, festival kiamat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, catat, saya tidak ingin ingin hidup sampai hari kiamat. Saya tidak ingin hidup sampai hari kiamat. Karena Nabi dalam hadis sahih mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syararil khalq. Hari kiamat itu tidak berdiri kecuali tak ada lagi orang yang orang beriman. Ya, siapa yang nak hidup sampai kiamat bahaya. Yang bisa jangan jangan hidup sampai kiamat. Ana. Memang tak mustahil nanti menjelang kiamat ada yang bikin festival. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk dijadikan perayaan. Memang kita ini suka beraya terus. Semua dirayakan. Maka jangan dijadikan sebagai momen kecuali untuk mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mawadhi' min al-falak, dan posisi-posisinya di galaksi. Posisi-posisi di tempat beredarnya. Fa farada 'alaihim ijtihad. Nah, gunanya apa? Tanda-tanda ini gunanya apa? Fa farada 'alaihim ijtihad. Lalu Allah wajibkan kepada mereka berijtihad, yaitu bersungguh-sungguh mencari. Apa? Bitawajjuh syatral masjidil haram mimma dallahum alaihi mimma wasattu. Ya, dengan tanda-tanda tersebut Allah menyuruh mereka berijtihad untuk menghadap ke arah masjidil haram. Jadi bagi orang muslim tanda-tanda ini besar sekali manfaatnya dibanding orang-orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam yang manfaatnya kecil. Ya, manfaatnya kecil, hanya sekedar untuk bikin perayaan, peringatan, catatan sejarah. Ya, tapi kalau umat Islam tidak, untuk menentukan arah kiblat. Menentukan arah kiblat, kan ini yang besar ya. Kan kita tahu bahwa pekerjaan orang Islam itu lebih besar dari pekerjaan orang manapun. Itu yang harus kita imani. Coba yang kita kan sholat sunat subuh tadi lebih baik dari dunia dan seisinya. lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya akhirat lebih besar dan lebih baik daripada dunia. Maka orang Islam pekerjaannya lebih besar, andilnya lebih besar daripada orang-orang yang bukan Islam. Makanya harusnya umat Islam ini dihormati, harus diistimewakan, dimuliakan. Tapi memang tidak mungkinlah orang kafir akan mencintai orang-orang Islam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, jadi ijtihad bersungguh-sungguh untuk menghadap ke Masjidil Haram. Ya, beliau tuntun supaya mengingatkan kembali bahwa orang yang paling terakhir masuk surga, tentu saja masuk surga adalah orang Islam. Atau jangan-jangan nak bawa tetangga yang bukan Islam masuk surga. Kalau nak bawa, suruh dia mengucapkan syahadat ini. Itu syaratnya. Ini pendaftaran, harus terdaftar. Nak terdaftar, nak masuk roh. Walaupun ikut tes. Nak ikut mendaftar, walaupun ikut tes, takkan masuk. Jelas? Nah, orang yang terakhir masuk surga, itu diberikan kepadanya 10 kali lipat apa yang diberikan orang paling bahagia di dunia. Ini paling bahagia di dunia. Siapa yang paling bahagia di dunia? Hah? Yang paling kuat kekerajaan di dunia. Yang diberikan 10 kali lipat. Berarti yang kita kejar hari ini tak ada artinya sama sekali. Oleh sebab itu kaum muslimin berbanggalah ketika kita memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pekerjaan kita besar-besar semua. Tak ada yang kecil. Tapi orang-orang yang tidak mengucapkan ini, pekerjaannya kecil-kecil walaupun di mata manusia besar. Nah, karena apa? Antum dengan dua rakaat subuh saja sunatnya sudah mengalahkan seluruh prestasi yang dilakukan oleh manusia di dunia semuanya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan iman ini terpatri dalam sanubari, tak goyang oleh apapun subuhan syahwat yang ada di dunia. Amin. Kaum muslimin dan muslimat. Mimma dallahum alaihi mimma wasaftu. Ya, bagaimana mereka berijtihad dari melihat tanda-tanda yang sudah aku sebutkan tadi. Allah yang tunjukkan tanda-tanda ini. Karena Allah yang menciptakannya untuk digunakan untuk kemaslahatan sebaik-baiknya. Ya, tentu saja maslahat terbaik itu maslahat akhirat. Maslahat dunia boleh, ya boleh sekali. Dan mesti. Karena maslahat akhirat itu ada kalanya juga ditentukan dengan maslahat dunia. Misalnya kalau sempat kita tidak gunakan ini, maslahat dunia ini untuk ibadah. Misalnya orang pergi haji naik pesawat, tidak ada arah. Tidak jadi sampai ke Mekah. Tidak jadi sampai ke Mekah. Maka digunakan semua maslahat duniawi ini untuk kepentingan ukhrawi. فَكَانُوا مَكَانُوا مُجْتَهِدِينَ غَيْرَ مُزَيِّرِينَ أَمْرَهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ. Mereka, orang-orang beriman itu, berijtihad dengan sebenar-benarnya tanpa bermalas-malasan atau meremehkan perintah Allah Azza wa Jalla. غَيْرَ مُزَيِّرِينَ, tidak bermalas-malasan, tidak mencari-cari alasan. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِذَا غَابَ عَنْهُمْ عَيْنُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ يُصَلُّوا حَيْثُ شَاءُوا. Allah tidak biarkan bila kita tidak melihat langsung Masjidil Haram, silakan aja solat ke mana aranda. Kita diminta oleh Allah untuk berijtihad. Kalau Allah wajibkan, berarti kita punya kemampuan untuk itu. Sah? Sebab Allah tak mungkin mewajibkan sesuatu kecuali yang kita mampu melaksanakannya. Maka dimanapun arahnya orang, walaupun jauh dari Masjidil Haram, dia wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Tapi tak tahu. Tidak. Allah wajibkan. Apa tandanya? Ini tanda ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ada bulan, ada bintang. Nah, ketika kita berjalan, tengoklah kalian gunung-gunung di sekitar kalian. Ini menjadi tanda. Kalau seandainya gunung misalnya di Mekah, atau misalnya kita di Mekah nih, kalau misalnya gunung Jabalus Safa di sebelah kiri, berarti kita mengarah ke mana? Bagi yang tahu tentunya, berarti kita mengarah ke arah Ajian misalnya. Kalau Jabal Ka'bah di belakang kita, berarti kita mengarah ke mana? Ya, ke Masjidil Haram. Semuanya itu menjadi tanda bagi kita. Kalau tuan-tuan misalnya menuju ke Padang, kalau Gunung Singgalang sebelah kiri, kita menghadap ke mana? Tidak pernah juga ke Padang. Tapi Merapi. Atau kalau misalnya Bukit Barisan di arah kiri, tuan-tuan sedang menuju ke mana? Ke Sumbar atau ke Riau? Tidak tahu juga rupanya. Tidak pernah ke Sumbar. Tidak pernah ke Sumbar. Tidak. Kasihan. Iya ya. Jadi ini tanda-tanda, tanda-tanda yang Allah berikan ketika kita menunjukkan. Jadi untuk itu Allah wajibkan kita. Selama tanda itu masih bisa terlihat, kita disuruh ijtihad mencari. Makanya dengan demikian ijtihad dalam Islam menjadi dasar hukum. Ketika tidak ada dalil yang sharih. Tapi kalau sudah di Masjidil Haram kita masih juga di ijtihad lagi. Saya berpikir dulu, nengok bintang dulu, ke mana arah kiblat gitu. Tuan-tuan, sudah depan Ka'bah masih ijtihad lagi? Hah? Hadith, kalau ijtihad lagi, kira orang neno kita nanti kaum muslimah. Demikian juga kalau sudah ada dalil dalam syariat, ni Al-Qur'an, ni hadis, masih juga berijtihad. Masuk? Nah, di sini kesalahan kita. Sudah ada dalil masih juga berijtihad. Makanya urutannya oleh Imam Syafi'i dan para ulama kita, tapi dalam kita Imam Syafi'i mengatakan pertama Al-Qur'an dengan jelas dan detail, ya kan? Yang kedua, Al-Qur'an memberi hukum secara umum, sunnah yang menjelaskan. Yang ketiga, memang sunnah sendiri dari hukum dasar sampai kepada hukum teknis dan pelaksanaan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ijtihad itu ketika tidak ada dalil. Iya. Misalnya ayat ada nampak berijtihad, kita mencarinya. Tapi kalau dapat ijtihad, mana ya tadi gitu ya? Tidak mungkin. Kalau sudah ada depan, tak boleh lagi berijtihad. Nah, karena itu akan sia-sia namanya. Sia-sia, sudah jelas tapi sudah jelas tapi dikaburkan lagi. Allahu musta'an. Wa kadzalika akhbarahum an qada'ihi. Demikian pula Allah memberikan berita kepada mereka, maksudnya orang-orang kaum manusia, an qada'ihi, tentang qada'nya Allah, yaitu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sudah memutuskan hukumnya. Apa kata beliau? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah beritahukan, manusia, apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja? Lah, kalian hiduplah menurut kalian di atas permukaan bumi. Enggak, tidak sia-sia. Artinya, maknanya apa kata Imam Syafi'i tafsirnya? Wasuda, menurut Imam Syafi'i, ini tafsir bahasa, as-suda dalam ayat tadi, ayah sabul insanu ayyutraka sudah, apa manusia mengira diciptakan atau dibiarkan tanpa perintah dan tanpa larangan? Tidak mungkin. Sebab ya, pertama akan hilang hikmahnya, yang kedua tak akan mungkin teratur hidup kita tanpa perintah dan larangan. Ya, termasuk dalam skala terkecil rumah tangga sendiri. Kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, hambar rumah tangga itu. Jarang berkelahi. Kalau tidak kelahi kan kayak enak di rumah. Iya. Tidak pernah keluarga tuntun. Kalau tidak pernah kelahi sama keluarga, enak enggak? Hah? Mesti ada lah. Nah, dalam keluarga mesti ada sekali-sekali. Ini ibarat garamnya itu. Untuk memperbarui cinta lagi, harus ada. Ada kelas sedikit, maksud saya kelahi jangan terbayang bertumbuh begini, bukanlah. Ya, ada sekali-kali sedih oleh suami kita atau dibuat sedih oleh istri kita. Lepas itu, ini keluar dari tema lagi nanti kamu. Tentu lambat mengganggu. Itu masalahnya kalau mengganggu cepat saya tidak pada begitu. Nah. Jadi ada masanya sesuatu itu yang apa namanya larangan, terlanggar, perintah tak terlaksana, mungkin disengaja atau tidak itu lain masalah atau memberatkan. Itu harus ada. Ada seorang wanita di Amerika mengadukan suaminya ke mana? Ke pengadilan? Ke pengadilan federal. Ketika ditanya oleh hakim, oleh hakim, apa aduannya? Ternyata suaminya selama sejak menikah tak pernah mengatakan no kepadanya. Semuanya please, okay, alright, silahkan, tafadhal, tafadhal. Semuanya tak pernah mengatakan jangan sekalipun. Bang, saya nak kencan malam ini ke? Please, nah, bang, saya malam ini tak pulang sampai pagi. Please, tak ada larangan sama sekali. Jelas. Akhirnya saya tidak pernah merasa bahagia di rumah ini. Saya gugat suami saya untuk cerai. Ini kalau tuntun, semua permintaan istri dikabulkan. Tak ada kata-kata tidak sama sekali. Khawatir nanti istri minta cerai. Ini suami dayus ini suami. Dan masa semuanya okay semua, tidak mungkin. Ini berarti istri tidak pernah salah ya. Iya tak? Nah. Nah, cuman kan ada aturan mainnya kan itu. Sampai mukul pun harus mukul dengan tangkai sapu. Ya kalau nak mukul juga ini ambil penanya. Ada yang mau mukul istri silakan ambil penanya. Ini ada yang mau kaum muslimin. Ya mukul begini itu pun makanya tak boleh mukul pakai pakai benda yang meninggalkan bekas. Tapi kalau anda ambil tangki cabai, jangan. Nah, mukul itu sesuatu yang tidak menyakitkan badan, tapi terasa efeknya kepada perasaan. Itu yang penting. Nah, kan itu kita kan kesalahan itu kan karena perasaan tadi. Nah, yang sampai bonyok pula mukanya gara-gara dipukul. Ini bukan memukul ini mah. Jadi orang kadang tidak paham memukul itu. Makanya guru sekarang ibu selarang memukul murid. Gara-gara itu guru kebanyakan tidak pandai mukul. Iya, ya, macam main kriket buatnya. Nah, Allah musta'an. Macam nyemis bola dia memukul kepala anaknya. Padahal ada aturannya dalam Islam mukul tak boleh menyentuh muka. Itu yang pertama ya. Kedua tidak boleh memukul tempat yang sensitif. Yang ketiga jangan meninggalkan bekas. Ini dah baru jentiknya aja ada hijau mata anak itu di mana pula? Tak boleh kong itu baru jentik apalagi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat harus ada larangan, harus ada perintah. Makna sudah dalam ayat tadi bukan sudah ya, sudan. Sudah. Wasudan allazi la yu'mar wa la yunha. As-sudah itu kata Imam Syafi'i adalah yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Tidak ada larangan sama sekali. Jadi larangan itu penting kaum muslim. Ada harus ada aturan lain yang harus dihormati bersama. Wa hadha yadullu ala annahu laysa li ahadin duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yaqula illa bistidlal. Ini tanda kata Imam Syafi'i menunjukkan bahwa tidak seorang pun boleh mengatakan sesuatu dalam agama ini kecuali harus pakai dalil. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ya karena apa? Karena manusia hanya bisa berijtihad. Yang namanya ijtihad benar salah itu mungkin terjadi. Makanya ditunjukkan ini tanda-tanda. Ini dalil-dalil. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia diberikan dalil. Maka tidak perlu dalil lagi kalau perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini ada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mencetuskan sebuah dhabit, sebuah kaedah yang harus dicatat oleh kita semua yang mencari kebenaran bahwa qaulul alim yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Qaulul alim yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Perkataan seorang ulama mesti dicarikan dalilnya. Misalnya seorang alim, orang berilmu, mengatakan ini haram, ini haram. Lalu kita tanyakan, kenapa haram? Di mana datang hukumnya haram? Kalau dia bisa membuktikan ini dalil, maka kita katakan artinya betul, karena dalilnya jelas. Tapi kalau seandainya dia mengatakan haram, haram tanpa dalil, yang lain mengatakan halal pakai dalil, kita ikut yang mana? Enak lagi yang halal daripada yang haram. Haram tak berdalil, halal ada dalilnya. Ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi perkataan ulama bukan hujah. Bukan hujah berdiri sendiri. Maka sebesar apapun alim itu tidak bisa dijadikan hujah kecuali dia punya dalil. Karena pasti ada ulama lain yang tak sama dengannya yang punya dalil. Dalilnya apa? Sudah kita sebutkan tadi, Al-Quran, hadis, ya baik secara rinci dalam Quran atau tidak, atau hadis berdiri sendiri, atau ijtihad yang diizinkan kepada para ahli. Ijtihad yang diizinkan kepada para ahli. Dan ijtihad tidak ijtihad sekedar mengikut hawa, tidak. Anda nak nunjukkan Makkah di mana sekarang? Sana katanya. Gimana menurut pikiran saya? Tidak bisa. Ketika ada yang mengatakan Makkah di mana sekarang? Nah, di mana arah Makkah sekarang? Tidak tahu juga. Salat di mana Makkah? Sana kan? Di mana Anda tahu bahwa Makkah di sana? Pertama, orang Islam semuanya salat menuju ke situ. Ini tanda nih kan? Tanda kan? Mungkin saja orang Islam salah semuanya. Kita katakan tidak mungkin salah semuanya. Salah. Orang Islam Indonesia mungkin sepakat salah semuanya, tidak mungkin. Yang kedua, memang setiap orang naik pesawat pasti mengarah ke. Kalau pergi ke Mekah, mengarah ke barat. Ada yang mengarah ke timur. Coba sekali-sekali mengarah ke timur nanti untuk membuktikan teori bumi bundar. Saya sampai sekarang belum percaya. Mohon maaf, itu urusan saya. Tuan-tuan saya percayalah. Ya karena teorinya bila pesawat berterbang ke timur terus akan kembali ke tempat yang sama. Sah? Kan itu teorinya. So ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba dan selamat? Wih, jawablah. Enggak ada. Enggak cukup abtur. Sebab dia akan melewati suatu negeri atau suatu tempat yang namanya segitiga Bermuda. Belum ada yang selamat. Ada yang mau coba silakan. Iuran kita. Belum ada yang selamat. Maka teori ini hanya teori, teoritis saja. Belum teraplikasikan. Belum. Jelas? Sultan percaya silakan, saya tidak larang ini. Tidak masuk surga, masuk neraka gara-gara ini. Tidak akan berbagi masjid kita gara-gara ini. Jelas? Saya sampai hari ini belum percaya. Tonton silakan. Karena bahasa Al-Quran, bumi itu tidak bundar. Bumi itu datar. Silakan, tidak masalah. Kita berbeda di sini, tidak masalah ya. Masalah. La yatarattab 'alaihi hukum. Yang jelas, ketika mengatakan bahwa di sana itu Makkah, kita punya tanda. Bukan sembarang menurut saya saja, tidak. Makanya ijtihad itu bukan sekedar menurut alur pikiran, tidak. Kemudian ijtihad juga, makanya ada yang berijtihad misalnya Allah tidak mungkin turun di sepertiga malam terakhir. Sah? Menurut apa dia? Ada tandanya? Dia punya tanda? Yang mengingkari ini punya tanda? Punya dalil? Ada tandanya. Apa tandanya? Ini masuk bab akidah. Ibil gitu, apa tandanya? Mereka punya tanda bahwa malam di Indonesia dengan malam di tempat lain berbeda. Dan sepertiga malam yang mana Allah turun? Kan tidak masuk akal kan? Kan tidak masuk akal? Sah? Dan hadis ini kan berlaku untuk seluruh dunia kan? Taib, berarti tidak masuk akal. Berarti hadis ini tidak betul. Nah gimana? Ya tentu. Dia punya tanda kok. Hah? Gimana? Susah jawabnya ya. Jadi kaum muslimin, enggak susah. Antum berpikir aja sedikit. Insyaallah dapat jawabannya. Pertama, kan urutan dalil tadi, tapi bagi orang beriman ya, bagi orang beriman, urutan dalil Al-Qur'an, hadis, sah? Ijma, baru ijtihad. Di sini dah kalah dia, ini ijtihad. Kita punya Al-Qur'an, punya hadis. Dan ijma'nya sahabat dalam masalah ini. Ijma'nya tabi'in, ijma'nya imam yang empat. Tapi kami tidak terima. Anda hanya mengklaim ijma'. Kami buktinya kami tidak setuju. Sah? Baik. Lalu kita katakan, dasar antum bilang tidak mungkin adalah ijtihad, betul? Apa tanda tadi? Iya tadi kan? Di mana antum menolak turunnya Allah itu dengan analogi? Analoginya kemana? Tahu analogi enggak? Mengkiaskan. Mengkiasnya kan yang mana? Ke makhluk. Yang terbayang oleh orang dasman turun di sepertiga malam. Seperti itu bayangannya kan? Kan itu yang terbayang. Berarti ini ukuran seperti ini, ukuran sahih atau ukuran batin? Mengkiaskan Allah, turunnya Allah dengan turunnya saya. Batil atau hak? Kenapa tahu batil? Kenapa tahu batil? Menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya yang menjadi qiyas maqis alaih harus lebih kuat daripada maqis. Secara hukum fikih dan usul fikih juga cacat. Ya secara hukum ilmiah ini juga cacat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka yang ketiga atau kita punya juga tanda untuk membuktikan batilnya teori ini. Bukankah kita, baik suami atau istri atau teman, di tempat tidur yang sama, mimpinya beda? Pernah? Pernah? Baik, pernah kan? Baik, kenapa bisa? Bukankah Anda pergi ke Tokyo, berapa luas yang Anda tempuh? Jarak yang Anda tempuh? Satu pergi ke Amerika, satu arah. Tidak pernah juga, Tokyo tidak, Amerika tidak. Nengok peta pun tidak, tahu ya? Beda ya, Tokyo ya ke arah timur, Amerika ke arah barat. Maka orang Amerika disebut orang barat. Orang Jepang disebut orang timur. Kok gitu aja Pak ya? Gitu aja repot kamu. Jadi satu ke timur, satu ke barat. Satu ujung timur, satu ujung barat. Berapa luas yang ditempuh? Di waktu yang sama, di malam yang sama, di tempat yang sama. Nah, di manusia saja bisa terjadi, yaitu waktu yang berbeda, waktu Jepang dengan waktu Amerika sama, jauh beda, jauh bedanya. Tapi kenapa mereka bisa bermimpi di waktu yang sama, sama-sama siang? Ayo. Nah, di makhluk saja bisa terjadi. Makanya apalagi di Al-Khaliq. Allah lebih kuasa menjadikan sepertiga malam terakhir di Amerika dengan sepertiga malam terakhir di Jakarta, di Indonesia, sama dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tentu tidak pernah nonton dulu atau kecil-kecil dulu dalam film namanya Time Tunnel. Terlambat hidup tentu. Ini generasi milenial-milenial semua nih. Mungkin tidak ada TV di kampung ini dulu. Tidak ada TV. Kami di kampung dulu nonton satu TV sekampung. Ini nonton rumah orang tuh, ada orang kaya tuh. Nah, TV itu diletak di atas tangga tuh. Nanti halaman tuh penuh tuh. Tidak jelas betul gambarnya, tapi karena nengok. Ini ketemu seminar. Hitam putih lagi, banyak goyangnya. Nah, itu istilahnya waktu yang berbeda disatukan dalam terowongan waktu ini. Time tunnel itu keterowongan waktu. Tentu nonton film tapi tidak ngambil hikmah, itu masalahnya. Ya kaum muslimin maksudnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa siapapun yang nak berkata dalam Islam tanpa dalil, maka perkataannya tidak menjadi hujjah. Ini makna perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Tak boleh seseorang berkata kecuali bil istidlal, kecuali mengambil dalil yang disahkan tadi. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Dan sekali lagi, kalau sudah ada Sunnah, sudah ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma', jangan pakai qiyas lagi untuk menolaknya. Kecuali qiyasnya untuk memperkuat. Nah, tapi kalau untuk menolak, tidak ada kesempatan. Dan di sini sering terjadi, dah jelas Al-Quran, jelas Sunnah, dan Ijma' masih juga berjadian. Seperti contoh tadi, itu maksud saya bikin contoh tadi, ini cara salah satu contoh, Al-Quran jelas, hadis jelas, Ijma' ada, tetapi masih pakai qiyas ijtihad. Nah, makanya pasti salah, apalagi bertentangan. Bi'ma wasaftu bihadha wafil nah, wafil adli wafil jazais saidi, seperti yang aku sebutkan dalam masalah ini dan dalam masalah al-adli, yaitu ini masalah haji nanti, masalah fidyah untuk menentukan fidyah orang yang membunuh hewan buruan ketika sedang ihram, maka dipanggil dua orang yang adil untuk menentukan apa fidyahnya. Ya, kalau seteruskan satu-satu ini panjang tidak jadi juga. Nanti akan ada contohnya insyaAllah ta'ala. Wa fil adli wa fil jazais saidi, dan tentang balasan bagi orang yang membunuh hewan korban, hewan seburuan ketika sedang ihram. Wa la yaqulu bimastahsan, dan tidak boleh seseorang mengatakan dalam agama menurutnya baik. Istihsan. Ini nampaknya tidak bisa saya jelaskan sekarang. Hah? Ya, nanti takut saya salah paham. Berhenti aja lah sini dulu. Pekan depan saya jelaskan insyaAllah. Pekan depan tidak di sini mungkin. Atau jelaskan sekarang. Waktu. Hah? Tentu saya tidak tahu nih. Entah mau atau tidak. Ini kayak anak gadis semuanya. Ditanya mau enggak, ada yang menjawab angguk. Ditanya enggak mau, ada pula menggeleng. Bingung saya. Makna istihsan ini menganggap sesuatu itu baik lalu dijadikan bagian dari agama. Ini kata Imam Syafi'i tak boleh. Nah, besoklah nanti salah paham. Nanti salah paham. Besoklah insyaallah ya. Ya, sabar dulu insyaallah. Karena perlu penjelasan lumayan panjang. Kalau tidak nanti salah paham. Salah paham. Sabar. Baik, insyaAllah ta'ala. Sampai di sini insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan pekan depan. Dengan izin Allah SWT. Dan siapkan pertanyaan terbaik anda. Ya, saya masih lupa juga tadi. Ya, selesai nanti di ujung ini. Mudah-mudahan selesai. Siapkan pertanyaan. Pertanyaan terbaik, tapi berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan masalah bahasan kita yang luar-luar, berikan ke ahlinya. Ya, masalah-masalah fikih nanti tanya ke ahli fikihnya, kan ada kajian fikihnya. Masalah hadis nanti tanya ke ahli hadisnya. Ya, yang berkaitan dengan pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Wallahu taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassubhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.